Lainnya Abu Nawas itu uang paling manfaat non itu. Jadi di ini kondoning pasar bahwa anak akhna minallah. Orang nong suge kau, ya, pangerannya suge aku. Uang seneng kontroversi. Ini. Nomor loro itu anak akrohul hakko. Wah wahibul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo. Akhirnya sing iso mbak, sing iso roh tebaanku tak kei hadiah. Tapi nak sing ra iso kudu ngeki hadiah aku. Akhirnya Harun Rasul itu melok nebak ora iso. Padahal rojo. Kira dene cerita. Sak suge-suge pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku ya di anak, di bojo. Sengsara pejar. Terus dene muni wa anak krohul hak kok aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Sidine dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an naru hak. Sopo sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak maksudnya kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo sing seneng neraka? Sopo. Terus aku seneng barang batil. Wedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Terus sesek sing sesek Harun Rasid muni yo nak iku ra kowe tok aku barang lah iya. Akhirnya itu hadiah. Dadi dhisik iku zaman Khalifah Harun Rasid iku ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ngene iki. Ya, tapi wong mari pinter. Lan anggere cerita Abu Nawas kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Ndikne pepatahe iku raqqa zujaju wa raqqatil khamru wa tasyabaha fatasyakalal amru. Faka'an nama khamrun wala kodahu wa ka'an nama kodahun wala khamru. Dadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas. Sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare ndikne makomku wis ngene iku. Edan campur jadab, jadab campur edan. Dadi wis wis kelas berat ini. Jadi wis. Dene terkenal wali gara-gara Harun Rasid itu tau mlaku-mlaku delalah roh amate pas adus. Ketok gegere mek rambut. Harun Rasid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya aku wabih cerita asik, akhirnya sak jam. Lu aku ora turu. Tak pecat ya. Ana sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu sing antuk menawa terus. Setengah telu cerita. Cek Abu Nawas, aku critani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran bagi piye. Bareng tok jero niku mambu, kathah jureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, wah crito ora turu wae turu. Turu deh. Kan menang, pokoke sing iso ngasilno turu menang. Bareng turu dikai hadiah deh mergo kasil napa? Kasil turu. Tapi terakhir muni bareng tiga diam ning. Tiang lanang kok rawong wedok ayu kok ngguri. Wis malah mari ra iso turus, muk mari pikiran tok terus. Lah itu Harun Rasid. Lho kok nginceng aku? Mboten. Ah semenjak aku terkenal wali dene. Preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa? Istana. Semenjak aku terus dimitos. Mbok piye nasibe apik dene? Aku ya ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan Ilahi lastu lil firdausi napa? Ahlan dinisbatno ning Abu sinten? Nawas. Nasibe apik dene sak Indonesia wong anggar pujian Ilahi lastu jarene gaweane sinten? Abu Nawas. Wis hubungane mbek pangeran wis ndakek dene. Gusti kula mbuh swarga ketoke mboten pantes. Tapi ya wala akwa ala naril jahim bun rokok ge mboten kuat. Wis aneh wis pikiran wis ngajak angel tok niku dadi kula mlebu swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala akwa ala naril jahim. Mlebu neraka nggih ra kuat. Nane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai nggih dosa kula nggih kathah. Mosok sepurane jinan kalah kalah kata bar saiki wis akhire. Wa intat rut faman nati sono. Kula pokoke ndodhok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Alhasil dek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku muk nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ora iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Ana anggere wong ziarah punapa wis guyu, wong gembok mbek pintu kok gedhe gemboke. Iku wis terakhir amale dekne. Wasiate dekne wanane njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dekne tadi. Dadi dekne mbayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti mbayangno iso bodoni malaikat. Macam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi, ngoten iku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lha iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Iku masyhur kan Abu Nawas melayu saka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rahmate pangeran, kowe kok melayu berarti melayu saka rahmat. Lah timbang idak-idak rahmat. Ya lah saya. Parah wae Abu Nawas parah. Pokoke elmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh. Ya wong meneng ya piye, sarep sitok wis. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu-melayu sangka. Rahmat. Lah ya jare Abu Nawas dadi bang ida-ida apa? Rahmat. Mate kaji Nabi macam-macam. Ono sing kados sinten? Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nak niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata, saya punya kitab Mizahu Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk-mabuk tenan ngeflame.